Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bi ni'matillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matillah tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal saleh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah lama sekali libur ya. Ini kajian yang keberapa ini? Setelah COVID ini. Yang perdana atau? Hah? Sudah beberapa kali ya? Baik. Kita lanjutkan kembali materi manhaj. Ya, materi manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita masuk kepada bab yang ke-8. Masih bab yang ke-8, berkaitan dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, yaitu prinsip yang ke-9 sekarang. Bisa dilihat prinsip yang ke-9 tentang akhlak dan tazkiyatun nufus, pensucian jiwa atau hati. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini muallif atau pengarang kitab menggabungkan antara akhlak dan tazkiyatun nufus. Ini sangat berkaitan erat. Dua hal ini sangat bertalian. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Akhlak dan tazkiyatun nufus. Karena inilah di antara tugas berat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni memperbaiki akhlak manusia dan membersihkan jiwa manusia. Membersihkan jiwa manusia. Nah, kalau kita bicara tentang akhlak, kita bicara tentang akhlak, di antara kitab-kitab para ahli ilmu yang berbicara masalah akidah, yang berbicara masalah akidah wabil khusus, ya, itu masukkan akhlak dalam pembahasan mereka, pembahasan kitab akidah. Mengapa? Karena kalau kita bicara masalah akhlak, tidak hanya akhlak kepada sesama manusia, namun akhlak yang tertinggi adalah akhlak seorang hamba kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling utama, itu akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah akhlak yang paling mulia, itulah akhlak yang paling tinggi, akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan, Ustaz, lihat yakni orang-orang kafir, mereka memiliki akhlak. Akhlak yang mana kita tanya dulu? Akhlak yang mana? Kalau berbicara akhlak kepada Rabbul Alamin, tidak ada akhlaknya. Kan begitu? Kalau berbicara tentang akhlak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq sang pencipta alam semesta ini, maka tidak ada akhlaknya sama sekali. Karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang memiliki dua tuhan, tiga tuhan dan seterusnya. Nah, ini mana akhlaknya kepada Rabbul Alamin? Sedangkan Allah lah yang telah mencipta mereka. Allah lah yang telah mencipta alam semesta. Allah lah yang telah mencipta ya, apa yang kita lihat ya, di dunia ini semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang diperbuat oleh manusia juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan Allah lah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Apa yang kalian perbuat adalah pada dasarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah berkaitan dengan akhlak yang paling tinggi sebenarnya adalah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa manusia-manusia yang paling sempurna akhlaknya dalam masalah ini adalah al-anbiya war rusul, para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian diikuti oleh para pengikut para nabi, para rasul ya alaihi wassalatu wassalam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran para nabi mereka ya alaihi wassalatu wassalam. Jadi inilah berkaitan dengan akhlak ya. Bicara masalah akhlak, yang pertama dan utama adalah akhlak seorang hamba kepada siapa? Kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru yang kedua, akhlak kita kepada Rasulullah. Nah, ini yang kedua ini. Akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana akhlak seorang muslim itu kepada nabinya, kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antara bentuknya adalah kecintaannya kepada nabi, akhlaknya kepada nabi adalah ittiba. Ini yang paling utama ini. Ittibanya. Ittiba. Kenapa saya katakan ittiba? Karena apa? Kalau pengakuan cinta kepada nabi, semua umat Islam juga cinta kepada rasul. Enggak ada yang tidak cinta kan? Iya kan? Coba tanyakan sendiri. Para jamaah tanyakan kepada kaum muslimin, kepada siapa saja yang ya, yang dijumpai dari kaum muslimin, Anda cinta tidak kepada nabi? Jawabannya pasti cinta. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cinta kepada nabi itu harus ada buktinya. Harus apa? Ada bukti bahwa kita cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam harus dibuktikan dengan apa? Yakni ittiba kepada beliau, mengikuti contoh rasul dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya ada tuntunannya, petunjuknya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah bukti seorang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dibuktikan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, mulai dia bangun tidur sampai mau tidur kembali. Itu semua ada petunjuknya dari Nabi, karena Nabi telah mengatakan dan menegaskan, wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk, yakni petunjuk dalam kehidupan, adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau seorang menyatakan yakni cinta kepada Nabi, memiliki akhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dalam kehidupan sehari-hari tidak dibuktikan dengan ittiba kepada Rasul, ini hanya omong kosong kita katakan. Ini hanya omong kosong saja. Ya, semua orang bisa mengaku seperti itu. Semua orang bisa mengaku demikian. Namun kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi kehidupannya tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada sama sekali. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau mengatakan atau menyatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau kita yakni menginginkan akhlak kita kepada Nabi ini baik dan benar, ya pelajarilah sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti, diterapkan. dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini adalah bentuk akhlak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada dasarnya orang yang mengamalkan bid'ah atau ahli bid'ah, kita katakan ahli bid'ah ya, artinya betul-betul dia sudah sampai hujjah kepadanya, sudah sampai argumentasi kepadanya, sudah ada orang yang mengingatkannya, ya, bahkan mendebatnya, berdiskusi dengannya bahwa Anda yakni melakukan bid'ah ini, bid'ah itu dan sebagainya, kemudian dia masih yakni musir terus-menerus melakukan bid'ahnya, maka jelas ini menunjukkan bahwa ia tidak memiliki akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada bukti cinta dia kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diperbuatnya bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi jelas bagi kita tentang akhlak, ya. Nah, barulah yang kedua, yang ketiga, akhlak kepada sama manusia, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada teman, akhlak kepada tetangga dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan kita jelaskan insyaallah di pagi hari ini dari kajian atau prinsip yang ke-9 insyaallah taala. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah disyaratkan, ya, untuk dibuka di halaman, buka halaman 341. Ya, halaman 341, bab yang ke-8, prinsip yang ke-9 dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, yaitu akhlak dan tazkiyatun nufus. Akhlak dan tazkiyatun nufus. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Akhlak. Ya, yang asalnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab asalnya akhlak, al-akhlaqu, ya. Kita lihat di sini penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah tidak hanya, ya, yakni mengajak manusia beribadah kepada Allah saja, namun juga memperbaiki akhlak manusia. Jadi Rasulullah SAW mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan memperbaiki akhlak manusia. Apa kata Nabi? Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Ya, salihal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Ini tentang keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi diutus untuk, ya, menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya begini, kalau kita lihat, ya, orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah, ya, kalau hubungan antar mereka, antar sama mereka begitu, kita bisa melihat di antara akhlak mereka yang mulia, di antara akhlak mereka yang mulia seperti apa? Apa diantaranya akhlak orang-orang jahiliyah yang ditetapkan oleh agama ini, dibenarkan oleh agama ini, yang merupakan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia? Seperti yang pertama, as-syaja'ah, keberanian mereka, berani mereka itu, tidak ada pengecutnya mereka itu, ya. Kemudian yang kedua apa? Ikramud dhaif, memuliakan tamu. Contoh tuh, memuliakan tamu, ini akhlak dari mereka memang. Yang ketiga, as-sidqu, jujur mereka berkata. Enggak mau mereka berdusta dalam berkata itu. Bayangkan, itu orang musyrik, orang jahiliyah. Mereka menjaga perkataannya, jujur dalam perkataan. Ya, ini bisa kita lihat dari apa? Dari pernyataan siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ketika masih musyrik, dihadapkan di hadapan Raja Heraklius, Raja Romawi Timur, ketika sang raja banyak bertanya atau akan bertanya kepada Muawiyah ketika itu dengan sekian, maaf, bukan Muawiyah, Abu Sufyan, bapaknya berarti, bapaknya, maaf, kalau Muawiyah ini anaknya, ya, ini bapaknya sendiri, ya, Abu Sufyan, ya, Al-Umawi, ya, Abu Sufyan Al-Umawi, ketika akan ditanya oleh Raja Heraklius, Raja Romawi Timur, maka dihadapkan di hadapannya teman-temannya Abu Sufyan sebagai saksi. Ini benar enggak nih jawaban dari Abu Sufyan nanti begitu? Itu maksudnya begitu. Maka Abu Sufyan mengatakan kepada dirinya, ya, yakni saya, yakni pantang untuk berdusta. Saya pantang untuk berdusta, enggak mau berdusta dia. Dia jujur yakni jujur sekali jawabannya, apa saja ditanyakan oleh sang raja, dijawab apa adanya, jujur jawabannya, itu diantara akhlak orang-orang musyrikin. Diantara akhlaknya orang-orang musyrikin, coba kita lihat dengan ya sebagian akhlak kaum muslimin di zaman sekarang. Ya, tidak ada kejujuran. Omongannya penuh dengan kedustaan. Wal'iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ini sebagai contoh saja. Banyak contoh tentang akhlak orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah yang dibenarkan oleh agama yang mulia ini. Maka diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guna menyempurnakan akhlak mereka, diarahkan mereka kepada tauhid, diarahkan mereka kepada ya beribadah hanya kepada Allah saja, dan ini akhlak yang paling tinggi kan begitu. Kemudian ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu akhlak-akhlak lainnya yang Nabi ajarkan kepada orang-orang ya yang masuk agama Islam di zaman itu. Maka Nabi menegaskan dalam hadis yang mulia ini, innama bu'itsu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, kemudian dikatakan di sini, paragraf berikutnya, sungguhnya antara akhlak dengan akidah terdapat hubungan yang sangat kuat. Ini antara akhlak dan akidah. Ini ingat ini, akhlak dan akidah memiliki hubungan yang sangat kuat. Semakin sempurna akhlak seorang muslim, berarti semakin kuat imannya. Atau kita balik, ya, semakin ya yakni dalam pembahasannya tentang akidah Islam, maka akan membuat akhlaknya pun baik. Jadi kedua-duanya bisa menyempurnakan saling, yakni bertalian antara akhlak dengan akidah. Ya, dengan akidah. Nanti ada kaitannya juga dengan tentunya tazkiyatun nufus. Tazkiyatu an-nufus. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah kepada para sahabatnya, dan itu jelas yakni membuat hati mereka bersih, dan ya juga Nabi mengajarkan akhlak kepada kaum muslimin ya, kepada para sahabat, sehingga para sahabat Nabi adalah orang-orang yang memiliki akhlak yang sangat mulia sekali setelah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan akhlak ada dua macam. Kalau tadi pembagian akhlak dari sisi apa namanya, bisa kita katakan macam-macam akhlak, bisa kita katakan seperti itu. Jadi akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada ya manusia lainnya. Kemudian yang ingin saya jelaskan di sini adalah akhlak dibagi ya, secara garis besar menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan yakni akhlak istilahnya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan ya ada pada diri seorang hamba ya. Nanti kalau saya ingat yakni istilahnya akan saya jelaskan, akan saya sebutkan ya. Kemudian akhlak yang kedua adalah al-muktasab, yang diusahakan, dipelajari. Ya, yang diusahakan atau dipelajari. Jadi akhlak yang pertama, ya kalau mungkin bahasa sebagian orang bawaan lahir, artinya memang terlahir dari keluarga yang berakhlak, istilahnya begitu. Ya, dari orang tuanya, masya Allah akhlaknya, ya sehingga dia terbentuk seperti itu, begitu. Nah ini namanya jibilli. Nah itu dia istilahnya. Akhlak yang pertama adalah yang bersifat jibilli, bawaan lahir kita katakan. Ya, ini tercipta dari keluarga yang memang telah berakhlak, memiliki akhlak karimah, sehingga anak ini lahir ya dengan memiliki akhlak ya sebagaimana akhlak orang tuanya, begitu kira-kira. Ini namanya jibilli. Ya, jibilli. Dan ini ada. Seperti ini ada memang. Ada seperti ini ya. Dan yang kedua adalah muktasab, yang diusahakan, dipelajari ya, diajarkan. Contoh misalnya kita sering niatkan anak-anak misalnya kalau makan minum itu dengan apa? Dengan tangan kanan kan? Ya, contohnya Nabi langsung ketika Nabi makan bersama para sahabatnya, di situ ada anak kecil nimbrung ikut makan dengan Nabi, apa kata Nabi kepada anak kecil ini? Ya gulam, kul ya bismillah. Kul bismillah. Wakul biyaminik, wahai anak, makanlah dengan menyebut bismillah terlebih dahulu. Lihat akhlak kepada Allah. Ingat kepada sang pemberi nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu, kata Nabi kepada anak ini. Makanlah dengan tangan kananmu. Ini akhlak yang Nabi ajarkan kepada anak tersebut. Artinya kita ingatkan terus. Ya, namanya anak-anak dia gak faham. Anak-anak gak faham dia. Dia makan minum dengan tangan kiri kan. Belum faham. Makanya kita ajarkan akhlak yang mulia ini. Kita ajarkan akhlak yang mulia ini kepada anak. Nah, itu yang disebut dengan akhlak yang bersifat muktasab. Yang diusahakan, dipelajari, diarahkan. Ya, nah, itulah yang kedua. Baik. Berkaitan dengan akhlak yang pertama, ada di antara sahabat yang memang demikian akhlaknya bagus sekali, dan Nabi puji itu, Nabi puji ya tentang akhlak sahabatnya ini yang memiliki akhlak yang masya Allah yang mulia, dan itu disebut dengan jibilli, ya, jibilli. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dengarkan di sini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang baiknya seorang atau sempurnanya iman seorang hamba. Apa kata Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, kata Nabi. Kaum mukminin, ini orang-orang beriman yang paling sempurna imannya, lihat, yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Jadi Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, wabil khusus di zamannya, kepada kita semua secara umum, kepada umat Islam, bahwa orang yakni yang sempurna imannya adalah yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Dan lebih khusus lagi, ya, dalam hubungan yakni keluarga, yakni yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik, ya, dengan, ya, istrinya atau keluarganya, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah berkaitan dengan akhlak yang paling baik, ya, dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tiga orang sahabat yang datang, ya, untuk bertanya kepada istri Nabi bagaimana tentang ibadahnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Nabi mengatakan kepada mereka apa? Ya, amma wallahi ana atqakum billah. Ya, wa ana atqakum billah. Ya. Dan seterusnya sampai Nabi mengatakan yakni khiyarukum khiyarukum li ahli wa ana, ya, khairukum li ahli. Ya. Yakni sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak dan istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik, kata Nabi. Saya ini adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat, ya, artinya tentang akhlak yang mulia ini. Ya, akhlak yang mulia ini jelas, ya, bagian dari amal saleh. Bagian dari apa? Dari amal saleh. Ya, bagian dari amal saleh. Bisa dilihat di halaman berikutnya 342. Dikatakan oleh muallif, akhlak yang mulia adalah bagian dari amal saleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Pemiliknya sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab, ya, seorang masuk surga, yakni dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika akhlak seorang hamba benar dan bagus kepada Rabbul Alamin, dia bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benar tauhid, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebalikannya kita katakan, ya, bahwa orang musyrik itu jelas orang yang bagaimana? Buruk akhlaknya. Kan begitu? Buruk akhlaknya. Karena orang musyrik tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Qur'an apa? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya, al-ayah. Sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Bayangkan. Ini yakni bahasa yang memang dalam bahasa Arab lil mubalaghah, sifatnya berlebihan, namun substansinya itu yang diinginkan. Artinya apa? Mustahil. Mustahil bagi orang musyrik mati dalam keadaan musyrik kafir bisa masuk ke dalam surga, ya. Yakni ibaratnya tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ini perumpamaan yang Allah nyatakan dalam ayat yang mulia ini, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Ya, ini enggak mungkin. Enggak mungkinlah terjadi seperti itu. Maka kita juga berusaha untuk mempelajari tauhid agar kita dapat menghiasi kehidupan kita dengan tauhid yang benar, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wafat di atas tauhid. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati di atas Islam, yakni tauhid maknanya. Di atas Islam yakni tauhid, ya. Makanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Barang siapa akhir dari kehidupannya di dunia mengucapkan kalimat tauhid, lihat kalimat tauhid, maka dijamin surga. Dijamin surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian jelas, ya, ini berkaitan dengan akhlak yang paling mulia, akhlak seorang hamba kepada Allah, baru akhlak yang lainnya, akhlak kepada Nabi yang tadi saya katakan, akhlak kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada tetangga dan lain sebagainya. Ya, inilah yang akan memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Nabi di sini? Kita dengarkan hadis Nabi yang mulia menjelaskan hal ini, ma syai'un athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa innallaha la yubghidul fahishal badhi, kata Nabi. Artinya tidak ada suatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat di negeri akhirat daripada akhlak yang baik. Dan sungguhnya Allah sangat membenci orang yang suka berbicara kotor. Lisannya kotor. Ya, lisannya tidak baik. Ya, dan lain sebagainya. Inilah berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada, ya, sekali lagi yang lebih memberatkan timbangan seorang hamba nanti di akhirat kecuali apa tadi? Akhlak yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di zaman dahulu, ya, selain Nabi menekankan masalah akidah, ini tauhid di dalamnya, maka juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Akhlak kepada para sahabat, contoh, ya. Suatu ketika datang orang Badui. Datang orang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, ketika itu Nabi sedang bercanda dengan anak kecil. Mencium, ya, cucuk beliau. Mencium cucuk beliau. Ya. Apa kata si Badui ini? Apa kata orang Badui ini? Ya. Demi Allah, saya tidak pernah mencium anakku. Dengan bangganya dia. Dengan bangganya dia mengatakan, saya tidak pernah mencium anakku. Ya. Apa kata Nabi? Man lam yarham lam yurham. Barang siapa tidak sayang kepada, ya, seorang, maka Allah tidak akan menyayanginya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyayanginya. Jadi, ya, hal yang bersifat, ya, fitrah, yakni orang tua tentu pasti sayang kepada anaknya. Ya. Ya, dia orang tua mencium anaknya dan seterusnya. Nah, ini berkaitan dengan sayangnya orang tua kepada anaknya. Jadi Nabi menggariskan atau Nabi menjelaskan bahwa ini bagian dari akhlak, bagi adab, bagian dari adab atau akhlak Islam yang mulia. Ya. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi berkaitan dengan contoh-contoh di zaman dahulu yang Nabi langsung mengajarkan kepada kaum muslimin, Nabi langsung mengajarkan kepada umat Islam berkaitan dengan akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Contohnya lagi, ya, masih dari, yakni orang Arab Badui, ketika Arab Badui ini buang air kecil di Masjid Nabawi, yang Masjid Nabawi ketika itu ya ini masih pasir ya, belum ada ya keramik atau belum ada marmernya ya, seperti zaman sekarang ini. Maka para sahabat yakni menghardiknya, para sahabat ya mencelaknya. Namun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk mencelak dan mengusir si Arab Badui yang sedang buang air kecil ya. Dan ya selesai dari buang air kecil tersebut, maka Nabi yang mulia sallam mengajarkan kepada para sahabat atau memerintahkan di antara sahabat untuk mengambil air bersih ya, untuk menyiramkan ke tempat yang terkena percikan ya air seni itu. Lalu Nabi menjelaskan kepada Arab Badui bahwa masjid ini bukan tempat buang kotoran ya, bukan buang air kecil ataupun air besar. Masjid adalah tempat ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya jawaban Nabi ini menyentuh si hati si Arab Badui, dan si Arab Badui mengatakan ya Allahummarhamni wa Muhammada wa la tarham ya ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan kau rahmati yang lain. Ya Allah, rahmati diriku dan Muhammad saja itu. Jangan kau rahmati yang lain. Ini berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu disaksikan oleh para sahabat, dilihat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Contohnya lagi ya, selesai dari perang Hunain ya, selesai dari perang Hunain, perang yang terjadi pada tahun ke-8 atau ke tahun ke-9 Hijriyah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mendapatkan ghanaim, harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membagi-bagi harta rampasan perang tersebut kepada para tokoh, para yakni ketua-ketua suku, ketua-ketua kabilah. Diberi ya si fulan 100 ekor unta, si fulan 100 ekor kambing dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ada yang 200, ada yang 300 ekor dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini merupakan apa? Siasat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siasat dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mereka masuk agama Islam. Ini yang diharapkan. Ini yang diharapkan oleh Rasulullah sallam agar mereka masuk agama Islam, dan juga termasuk ya para tokoh yang kita katakan yakni posisinya adalah muallaf ya, baru saja masuk agama Islam, seperti Abu Sufyan ya. Abu Sufyan ya bin Harb Al-Umawi juga diberi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, yakni pemberian yang sangat banyak sekali, dan itu membuat beliau sangat senang atau lebih senang lagi, lebih cinta lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti siasat dakwah Nabi ini berhasil, banyak ya, yakni para tokoh, para kepala suku tadi ya, ketua-ketua kabilah tadi masuk agama Islam. Kalau ya pimpinannya sudah masuk agama Islam, kepala suku, kepala kabilah sudah masuk agama Islam, maka akan diikuti oleh yakni para pengikutnya, oleh para pengikutnya, oleh rakyatnya, diikuti oleh rakyatnya itu. Nah, inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tahun ke-9 ya disebut oleh para ulama sebagai Amul Wufud, tahun berdatangannya para delegasi ya, datang para delegasi dari kabilah A, kabilah B, kabilah C dan seterusnya, banyak datang kepada Nabi menyatakan diri masuk agama Islam. Wahai Rasul, kami berasal dari kabilah fulan, fulani. Kami ya ingin masuk agama Islam. Kami ingin masuk agama Islam. Nah, begitulah ya berkaitan dengan ya apa yang kita lihat pada zaman itu, karena juga mereka melihat akhlaknya Rasul, akhlaknya para sahabat, akhlak mereka yang sangat baiknya luar biasa, sehingga tertarik mereka dengan agama Islam. Maka Allah nyatakan kepada Nabi apa? Wara'aitan nas idza jaa'a nasrullahi wal fath wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Dan engkau wahai Muhammad melihat orang-orang datang kepadamu dengan berbondong-bondong, yakni masuk agama Islam. Masuk agama Islam mereka. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan yakni ya, apa yang mereka saksikan dari akhlak Nabi, akhlak para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, contohnya juga misalnya lagi, kalau Nabi dan para sahabat mendapatkan tawaran perang misalnya ya. Mendapatkan tawaran perang, maka di antara tawanan perang tersebut akan diikat, ya, sengaja diikat di tiang Masjid Nabawi. Sengaja itu. Diikat oleh Rasul di tiang Masjid Nabawi. Apa gunanya? Apa tujuannya? Agar mereka bisa melihat aktivitas beragamanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sehingga mereka tertarik dengan Islam. Tertarik dengan agama Islam. Oh, indah sekali Islam itu. Indah sekali agama Islam itu. Hanya beribadah kepada satu Tuhan saja. Ini akhlak yang paling mulia, kan? Ya. Beribadah hanya kepada Allah saja. Ini akhlak yang paling tinggi. Ya. Satu ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang musyrik. Dan Nabi bertanya kepada si musyrik ini, wahai fulan, berapa Tuhan yang kau sembah? Dia menjawab, 7 Tuhan. Satu di langit, sisanya di dunia ini, di bumi ini. Kemudian Nabi bertanya lagi, kalau engkau mengalami kesulitan, mengalami musibah atau yang semisalnya, ya, Tuhan yang mana yang engkau berdoa kepadanya? Tuhan yang mana yang engkau minta pertolongannya? Tuhan yang mana yang engkau minta bantuannya? Maka jujur dia menjawab, tentu yang di langit. Tentu yang di langit, kata si musyrik ini. Maka Nabi dakwahkan. Akhirnya si musyrik ini masuk agama Islam. Ini lihat akhlak yang mulia. Akhlak Nabi SAW, Nabi tidak langsung mencela, kan? Nabi tidak mencela Tuhan-Tuhannya itu. Ya, justru Nabi ajak dia berpikir. Nabi ajak dia untuk berpikir, sehingga ya dia masuk agama Islam. Ya, masuk agama Islam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang berikutnya dibawakan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa," kata Nabi. Sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majlisnya dariku, kata Nabi, di hari kiamat. Jadi ini di negeri akhirat, di dalam surga maknanya, adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya, kita tahu semua bahwa semua para sahabat memiliki akhlak yang ya, yang mulia. Seluruh para sahabat memiliki akhlak yang mulia. Tidak ada yakni sahabat yang memiliki akhlak yang buruk, tidak ada sama sekali. Ya, contoh ya, akhlak mereka kepada Nabi ya. Kalau mereka bicara dengan Rasulullah, ya, ini langsung mereka bicara dengan Nabi. Mereka tidak berani langsung menatap wajah Rasul, ya, karena wibawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini pertama. Ya, yang kedua, mereka akan berbicara kepada Nabi dengan suara yang pelan, enggak suara yang tinggi, ya, enggak, jadi dengan suara yang keras tidak, dengan suara yang pelan. Ini akhlak mereka kepada Nabi yang kedua. Yang ketiga, mereka akan panggil Nabi itu dengan gelarnya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, begitu. Bukan namanya langsung, wahai Muhammad, enggak. Yang biasa memanggil beliau dengan namanya siapa? Siapa? Orang Arab Badui. Orang Badui, ya, itu biasa itu. Manggil Nabi itu dengan namanya langsung, ya Muhammad. Nah, Rasul tahu, ini Badui nih. Ini Badui. Jadi bukan orang kota nih, ya, orang yakni padang pasir, ya, jauh dari peradaban, kira-kira seperti itu. Ya, ya Muhammad langsung, wahai Muhammad. Tapi kalau para sahabat Nabi yang tinggal di negeri Madinah, tinggal di kota Madinah, tidak seperti itu. Mereka faham dalam hal ini, sehingga mereka memanggil Nabi dengan gelarnya saja. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, kira-kira seperti itu, ya. Bukan dengan nama beliau. Ini akhlak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlak mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara orang-orang musyrikin, ya, mengatakan apa? Tentang para sahabat Nabi itu. Di antara mereka mengatakan, ya, demi Allah, saya melihat langsung bagaimana Raja Romawi dan orang-orang bawahannya menghormati sang rajanya itu. Bagaimana orang-orang Romawi itu menghormati sang raja, kan begitu. Saya juga pernah melihat bagaimana orang-orang Persia menghormati rajanya. Namun saya belum pernah melihat, ya, yakni mereka-mereka itu, karena di zaman itu dua kerajaan besar itu tergambar dari kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, kan begitu. Ya. Namun saya tidak pernah melihat, ya, orang-orang yang, yakni penghormatannya melebihi, ya, penghormatan para sahabat Nabi kepada Muhammad itu, kepada Nabi itu, kepada Nabi Muhammad itu, ya, dibandingkan dengan para pengikut, ya, kerajaan Romawi dan para pengikut kerajaan Persia. Artinya tidak tertandingi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahwa penghormatan, ya, para sahabat kepada Nabi itu luar biasa, ya, luar biasa. Contoh, ya, contoh ini juga berkaitan juga dengan tabaruk sebenarnya, yakni mencari keberkahan, ya, lewat fisik Nabi sebenarnya. Dan Nabi biarkan, Nabi setujui apa yang diperbuat oleh para sahabat, ya. Contohnya, ya, kalau Nabi berwudu misalnya, air percikan wudu Nabi itu diperbutkan oleh para sahabat. Yang mendapatkan air percikan wudu Nabi itu langsung diusap ke tubuh mereka. Diusap dari kepala terus begitu, ya. Diusap ke tubuh mereka. Atau kalau Nabi meludah misalnya, ludahnya Rasul diperbutkan oleh para sahabat. Mana ada Raja Romawi meludah, ludahnya diperbutkan oleh rakyatnya? Gak ada. Gak ada. Atau Raja Persia misalnya meludah, ludahnya diperbutkan oleh rakyatnya? Gak ada. Ini hanya Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara keringat Nabi ada yang menampungnya. Di antara keringat Rasul ada yang menampungnya. Atau kalau Nabi yang mulia mencukur rambut misalnya, itu rambut-rambut Nabi diperbutkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ah, begitulah. Ya, bagaimana kecintaan mereka kepada Nabi dan mereka mencari keberkahan lewat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ingatkan, ini hanya ada pada fisiknya Nabi saja. Tidak ada pada fisik Abu Bakar, tidak berlaku pada fisik Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya dari para sahabat, tidak. Tidak ada. Khusus hanya ada pada fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, salah seorang sahabat Nabi, saya lupa namanya ini, yakni seandainya, kata sahabat ini, ya, Rasul itu, ya, yakni kemasukan duri di tubuhnya, kemasukan duri, maka saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan terus itu, bagaimana nasibnya Rasul itu kemasukan duri. Bayangkan, ya, sampai seperti itu cinta mereka kepada Nabi yang mulia, sampai seperti itu akhlak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada tandingannya, ya, para sahabat, cinta mereka dan ittiba mereka kepada Rasulullah dan akhlak mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak hanya berlaku pada keadaan aman tentram, ya. Bahkan dalam keadaan perang pun, ya, mereka menunjukkan bagaimana akhlak mereka kepada Nabi, cinta mereka kepada Nabi, sampai ada di antara mereka rela menjadi tameng bagi tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan tubuhnya yang menjadi korban, ya, ya, yakni panah musuh, tombak musuh, pedang musuh dan sebagainya mengenai dirinya, asalkan Nabi selamat, asalkan Rasul selamat. Nah, ini akhlak mereka kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika selesai dari perang Badar atau perang Uhud begitu, ya, perang Uhud atau perang Badar begitu, yakni pulang pasukan Islam ke negeri Madinah, kemudian ada seorang wanita yakni ingin mengetahui pasukan kaum muslimin, lalu wanita ini dihampiri oleh salah seorang tentara Islam, dan tentara Islam ini memberikan informasi bahwa suaminya mati syahid, gugur di medan tempur, bapaknya pun sama, anak laki-lakinya pun sama, ya. Namun apa yang dia tanya? Apa yang dia tanya? Aina Rasulullah? Di mana Rasul berada? Apakah Rasul, ya, yakni menjadi korban atau tidak? Nah, ketika dia melihat bahwa Nabi, ya, selamat, Nabi SAW masih hidup, maka ia mengatakan, ya, al musibatu ba'daka jalal, yakni musibah, ya, yang menimpa, ya, selain dari dirimu hai Rasul adalah kecil. Ya, musibah yang menimpa selain dari dirimu wahai Nabi adalah kecil. Bayangkan nih. Tentu dia sedih. Tentu dia sedih ya mendengarkan suaminya wafat ya, gugur di medan tempur dan seterusnya, Namun ketika dia melihat Nabi yang mulia masih hidup, maka inilah ya ucapan yang keluar dari lisan si wanita ini, menggambarkan akhlaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan lagi di sini riwayat yang lain. Su'ila Rasulullah sallam an aktsari ma yadkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yadkhilun nas an-nar. Faqala al-fam wal faraj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk surga, maka beliau menjawab takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya tentang kebanyakan yang menyebabkan manusia masuk neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab mulut dan kemaluan. Ya, akibat lisan yang tidak beres, lisan yang buruk begitu, yang mengarah kepada syirik, lisan ini bisa mengarah kepada syirik, lisan ini bisa mengarah kepada bid'ah, lisan ini bisa mengarah kepada dosa-dosa dan maksiat lainnya, demikian pula kemaluan. Ya, demikian pula dengan kemaluan. Nabi menyebutkan ya, yakni dua hal ini. Ya, lisan dan kemaluan. Inilah dua hal yang menyebabkan banyaknya manusia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi sekali lagi ya, yakni yang banyak menyebabkan manusia masuk surga adalah apa kata Nabi? Takwa dan akhlak yang baik. Takwa dan akhlak yang mulia yang baik. Kemudian kita lihat di sini keterangan Ahlus Sunnah yakni Salafiyin juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya di sini yakni para sahabat ya. Kalau disebut dengan Ahlus Sunnah yang pertama ya adalah para sahabat. Salafiyun yang pertama yakni para sahabat, tidak ada lagi ya. Mereka memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, menganjurkan untuk bersilaturahim serta berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Ahlus Sunnah melarang dari berbuat sombong, angkuh dan zalim. Mereka memerintahkan untuk berakhlak yang mulia dan melarang dari akhlak yang hina. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda apa? Inna Allaha karimun yuhibbul karam wa ma'alil akhlaq wa yubghidu sifsafaha. Ya. Artinya, sungguhnya Allah Maha dermawan, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia serta membenci ya, dan akhlak yang mulia serta membenci akhlak yang hina. Nah, ini keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilihat oleh para sahabat dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kebaikan-kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu ditiru oleh para sahabat. Dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali dalil yang berikutnya. Dan sebelumnya dikatakan akhlak yang mulia meninggikan derajat seorang di sisi Allah, sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudrik bihusni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im, kata Nabi. Sungguhnya seorang mukmin itu dengan sebab akhlaknya yang baik sungguh akan mencapai derajat orang yang ya as-sa'im, yakni ahli puasa sebenarnya. As-sa'im ini ahli puasa ya di siang hari, dan al-qa'im orang yang ahli salat, dikatakan ahli salat ya, orang yang ahli siam dan ahli salat. Nah, ini berkaitan dengan keutamaan yang diperoleh oleh orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kemudian lebih dari itu keutamaannya, kita lihat lagi bahwa akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan ya rumah makmur. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluq wa husnul jiwar ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar, kata Nabi. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah itu makmur dan menambah umur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi berkaitan dengan rumah yang makmur, yakni rumah yang penghuninya bahagia, jelas, sudah pasti ya. Yakni sahibul bait yang memiliki akhlak yang mulia, sudah pasti dia akan yakni memberikan kebahagiaan kepada anggota keluarganya, anggota rumahnya itu, ya. Dan juga kepada tetangganya. Kepada tetangganya, lihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, jelas keberadaan Nabi di tengah-tengah keluarganya itu memberikan kebaikan. Memberikan apa? Kebaikan yang banyak sekali. Dan tetangga-tetangga Nabi juga demikian. Sudah pasti mereka senang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan ada seorang pemuda Yahudi, ya, yang bergaul dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ketika dia sakit dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian dari akhlak Nabi yang mulia kepadanya. Kemudian lebih dari itu, Nabi mengajak pemuda Yahudi ini masuk Islam. Apa kata Nabi kepada pemuda ini? Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau. Ya, engkau akan selamat. Maka anak muda ini menoleh kepada bapaknya itu. Ya, lalu sang bapak mengatakan kepada anaknya ini, "Ati' Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim itu. Yani taatilah Muhammad itu. Yani kunyah bagi Nabi adalah Abul Qasim. Ya, Abul Qasim. Ya, karena di antara anak laki-laki Nabi yang meninggal adalah Al-Qasim, maka disebut dengan Abu Al-Qasim, Abul Qasim. Ya, jadi Yahudi ini berkata kepada anaknya itu, "Ati' Abul Qasim, taatilah olehmu Abul Qasim." Lalu pemuda ini yang dalam keadaan sakit, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, masuk Islam di hadapan Nabi. Tidak lama setelah itu dia wafat. Maka Nabi keluar dari rumah anak atau pemuda Yahudi dengan hati yang gembira, dan Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu Allahu minan nar, ya, yakni segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan, ya, yang telah menyelamatkannya dari siksa neraka. Nah, ini contoh bagaimana Nabi, ya, yakni bergaul dengan semua orang, bahkan dengan Yahudi saja baik, ya. Makanya jelas bahwa negeri yang berpenduduk ya muslim seperti negeri kita ini, ya, pada dasarnya lah negeri yang aman. Enggak usah khawatir. Kita katakan tidak usah khawatir, orang-orang yang di luar agama Islam pasti dijamin keamanannya, pasti dijamin keselamatannya, hidupnya dan lain sebagainya, karena ini adalah akhlak Islam. Ini adalah akhlak Islam. Ya, bahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa dalam hadis yang mulia, yakni barang siapa menyakiti orang kafir, ya, apa? Zimmi, ya, orang kafir zimmi, maka tidak akan mendapatkan wangi surga. Bayangkan itu, barang siapa mengganggu kafir zimmi, maka tidak akan mendapatkan wangi surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, orang kafir dibagi menjadi berapa? Berapa bagian? Ada empat. Yang pertama kafir zimmi namanya. Yang kedua kafir mu'ahad. Yang ketiga kafir musta'man. Dan yang keempat kafir harbi. Ya, saya ulangi. Kita beri definisinya sekalian. Yang pertama kafir zimmi, yakni orang kafir yang sudah lama berdomisili di negeri Islam atau mayoritas penduduknya muslim seperti negeri kita. Sudah ya sekian generasi barangkali, sudah dari nenek moyang dahulu, ya, berada di negeri kita misalnya, beranak pinak di negeri ini, berketurunan di negeri ini, ya, maka ini namanya kafir zimmi. Kafir zimmi. Baik, yang kedua apa tadi? Kafir mu'ahad. Baik, kafir mu'ahad artinya orang kafir yang berada di negerinya sana mengadakan perjanjian dengan negeri Islam al-ahdu, al-ahad, mu'ahad begitu ya, mengadakan perjanjian dengan negeri Islam, maka mereka wajib dimuliakan, wajib dihormati karena telah mengadakan perjanjian. Kecuali kalau mereka berkhianat ya, ini lain masalah ini. Ya, yang jelas karena sudah ada perjanjian. Perjanjian damailah atau apa, maka kita wajib menghormatinya. Yang ketiga, kafir musta'man. Yani orang kafir yang masuk ke negeri Islam minta jaminan keamanan, suaka politik istilah zaman sekarang, ya. Kemudian penguasa Muslim memberikan ya, jaminan keamanannya, maka ya, ini umat Islam yang berada di negeri itu wajib menghormatinya, wajib memuliakannya. Ini namanya kafir musta'man. Dan yang keempat, kafir harbi, itu orang kafir datang dari negerinya, masuk ke negeri Islam, menjajah, memerangi umat Islam, maka kita wajib membela ya, agama kita, membela kaum muslimin, membela negeri kita, maka mereka disebut kafir harbi, ini kafir yang wajib diperangi. Orang kafir yang wajib diperangi, itu namanya kafir harbi. Harb itu artinya perang. Ya, kafir harbi. Jadi kafir ada empat. Ya. Jadi Nabi mengatakan barang siapa mengganggu kafir dhimmi, lam yajid raihatal jannah, kata Nabi, maka dia tidak akan mencium wangi surga. Sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada yakni ya tidak ada masalah bagi siapa saja orang kafir yang berada di negeri kita ini, pasti akan aman, karena jika umat Islam faham tentang hadis mulia seperti ini, akhlak mulia seperti ini, maka jelas akan aman ya, orang kafir manapun di negeri kita ini ya, asalkan bukan kafir yang keempat, bukan kafir harbi. Baik, para jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hadis yang mulia tadi, sungguhnya orang beriman dengan sebab akhlaknya yang baik sungguh akan mencapai derajat as-sa'im, ahli siam. Ya. Al-qa'im, ahli salat. Artinya kalau dikatakan ahli siam, ya, sudah pasti ya, siam-siam yang hukumnya wajib dikerjakan dan juga semua siam yang sunat juga dikerjakan. Itu namanya ahli siam. Dan ahli salat, ya, dikatakan ahli salat jelas ya, selain mengerjakan salat-salat yang wajib, nah, semua salat-salat yang sunat juga dikerjakan, tidak ketinggalan, itu namanya ahli salat. Ahli salat atau al-qa'im. Kemudian yang di bawahnya tadi, bahwa orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan ya, penambahan umur dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rumahnya makmur. Ya, menjadikan rumahnya makmur. Kalau kita melihat kepada hadis yang mulia ini, wa yazidani fil a'mar, dan dapat menambah umur, bisa yakni dua maknanya. Bisa memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah betul-betul secara hakiki umur bertambah. Sama halnya dengan silaturrahim. Ini sama halnya dengan apa? Silaturrahim. Apa kata Nabi? Dalam hadis yang mulia, man ahabba ayyub satolahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa ingin ya ditambah rizkinya oleh Allah dan ditambah umurnya oleh Allah, hendaknya dia bersilaturrahim atau bersilaturrahmi. Jadi hadis yang mulia ini dijelaskan juga oleh para ulama dua maknanya. Makna yang pertama adalah secara hakiki umur dipanjangkan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama. Dan makna yang kedua, yang ditambah dari umur itu adalah keberkahannya. Keberkahan umur. Keberkahan umur begitu. Barokah umurnya. Ya, barokah umurnya. Apa contohnya? Ya, banyak contohnya. Orang diberikan ya umur yang berkah ya dari sisi kesehatan, terus diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bertambah umur. Sehat terus, sehat ya. Kemudian juga ya bisa juga yakni makna-makna yang lainnya. ya, berkaitan dengan keberkahan umur itu sendiri, ya, kita ambil contoh ya. Memang diantara para ulama kita umurnya pendek, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi rahimahumullahu ta'ala, umur-umur 40 tahun, 45 tahun sudah meninggal, umurnya pendek. Tetapi kalau kita melihat kepada karya ilmiahnya banyak sekali. Ya, ini satu lemari ini gak cukup untuk karya ilmiah mereka ini. Ya, butuh beberapa lemari lagi. Itu karya ilmiah mereka itu banyak sekali karya ilmiahnya. Artinya apa? Bahwa umur mereka itu barokah. Umur mereka itu barokah. Ya, jadi umur misalnya, umur-umur belasan tahun, itu sudah hafal Al-Quran, sudah hafal sekian banyak hadis dan lain sebagainya. Barokah umurnya. Barokah umurnya. Kan begitu. Ya. Umur 20 tahunan misalnya sudah menulis karya ilmiah. Barokah umurnya. Barokah kehidupannya. Ya. Dan begitulah seterusnya. Mereka sudah berfatwa di umur masih muda belia. Sudah berfatwa. Barokah umurnya. Barokah kehidupannya. Nah itulah. Ya, sebagai contoh dari kehidupan para ulama yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dikatakan menambah umur dua tadi maknanya. Betul-betul ditambah umur itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ya berakhlak mulia itu dan juga bersatu rahim di antaranya. Kemudian makna yang kedua, ya, menambah umur yang ditambah dari umur itu adalah barokahnya, keberkahannya. Apa Pak makna berkah? Ini sudah berkali-kali nih, kita ulangi nih. Apa makna berkah? Barokah itu apa? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia kan? Barokah atau berkah. Apa maknanya itu? Hah? Al-khairul kathir wa thubutuhu. Baik, benar jawabannya. Yaitu kebaikan yang banyak lagi tetap. Ya, kebaikan yang banyak lagi tetap. Nah, itu makna dari barokah. Ya, berkah atau barokah, kebaikan yang banyak lagi tetap. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini dalil dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung, berakhlak mulia, ya, sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ya kalau kita ingin kupas tentang akhlaknya Rasulullah sallam itu banyak sekali, ya, enggak terhitung lah, ya, sehingga bisa kita katakan secara umum semua kebaikan-kebaikan yang tertera dalam Al-Quran sudah ada pada diri Nabi, sudah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keburukan apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran, maka Nabi telah berlepas diri darinya. Nabi telah berlepas diri darinya. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana sih akhlaknya Nabi itu, cukup menjawab dengan jawaban yang singkat padat, kana khuluquhu Al-Quran. Adalah akhlak beliau Al-Quran. Ini Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Bagaikan Al-Quran yang berjalan di muka bumi, itulah akhlaknya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu ketiga, atau selesai dari membagi harta rampasan perang ya, setelah perang Hunain begitu, Nabi selesai membagi-bagi harta rampasan perang, sudah tidak ada lagi, habis sudah, maka orang-orang Arab Badui menghampiri Nabi, minta jatah kepada Nabi, minta jatah harta rampasan perang kepada Nabi, sampai Nabi didesak, terdesak Nabi ke suatu pohon, ya. Sampai Nabi terdesak. Nabi tidak marah. Nabi tidak marah dengan mereka. Ya. Atau misalnya lagi suatu ketika, ya, Nabi yang memakai apa semacam kain begitu ya, yang dililitkan di leher gitu. Lalu ada orang Arab Badui menarik kain Nabi itu dengan keras. Ditarik kain itu dengan keras dari arah belakang sehingga ya, yakni berbekas di leher Nabi dan tentu sudah pastilah ya Nabi sakit, kesakitan seperti itu. Dalam keadaan seperti itu Nabi tidak marah karena yang dihadapinya adalah orang Arab Badui, beda. Ya, ini beda, ini perlakuannya beda ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahulah siapa yang dihadapinya. Nabi tidak marah ya dengan orang tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai dari pembagian harta rampasan perang juga, ada seorang ya yang disebut dengan Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah. Ya. Apa kata orang ini ketika Nabi membagi-bagi harta rampasan perang? I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena engkau belum berlaku adil. Nah, baru di sini Nabi marah. Baru di sini Nabi menampakkan kemarahannya ya kepada orang ini. Apa kata Nabi kepada Dzul Khuwaisirah ini? Illam a'dil faman. Kalau saya ya tidak berlaku adil, lalu siapa lagi? Nabi dengan wajah yang memerah, diketahui oleh para sahabat bahwa Nabi sedang marah. Nabi bersabda seperti itu di hadapan Dzul Khuwaisirah, illam a'dil faman. Kalau saya ya selaku seorang nabi, selaku seorang rasul dianggap tidak adil, lalu siapa lagi? Siapa lagi yang akan berlaku adil? Marahnya luar biasa Nabi kepada orang ini. Kenapa? Kenapa kok marah? Kalau tadi didesak oleh orang Badui ya minta jatah, Nabi enggak marah. Sampai yang terdesak, terdorong, Nabi itu enggak marah. Ya ditarik selendang atau kain Nabi sampai berbekas di leher Nabi, Nabi tidak marah oleh orang Arab Badui. Tapi kalau ini kok marah? Kenapa? Karena ucapan orang itu yakni Dzul Khuwaisirah sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, bagi dakwah Islam. Bagi dakwah Islam. Itu sangat berbahaya sekali. Adapun yang tadi Nabi didesak, didorong oleh orang-orang Arab Badui minta jatah, ini masalah kecil. Masalah pribadi, masalah kecil, enggak ada kaitannya dengan dakwah, dengan Islam gitu kan. Ya, ataupun yang lain tadi ditarik selendang Nabi atau kain Nabi sampai berbekas di leher Nabi, ini masalah kecil bagi Nabi. Tapi ucapan Dzul Khuwaisirah ini masalah besar. Ini masalah besar, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah kepada Dzul Khuwaisirah karena ucapannya itu ya dapat yakni berdampak buruk bagi dakwah Islam. Makanya Nabi mengatakan dengan marahnya, Nabi mengatakan illam a'dil faman. Kalau saya selaku nabi, selaku rasul, engkau anggap tidak adil, maka siapa lagi? Siapa lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada sahabat yang mengatakan ya da'ni adrib 'unuqah, wahai Rasul, izinkan saya penggal orang ini. Ya. Izinkan aku bunuh orang ini. Ya, Nabi cegah. Nabi cegah ya perbuatan tersebut, ya keinginan tersebut. Lalu tidak lama Dzul Khuwaisirah lari dari hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, setelah dia lari dari hadapan Nabi, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, saya khruju min di hadzal rajul aqwamun ahdathul asnan sufahaul ahlam yamruquna minal islam kama yamruqu sahmun minar ramiyah, dan seterusnya. Akan keluar nanti dari orang ini satu kaum yang ciri-ciri mereka sebagai berikut. Pertama, usia mereka relatif masih muda-muda, kata Nabi. Yang kedua, bahwa mereka pemahamannya menyimpang dari pemahaman Islam yang benar, dari manhaj para sahabat, ya, dari manhaj Rasul dan para sahabat. Yang ketiga, ya, mereka membaca Al-Quran, namun sampai tenggorokan atau kerongkongan saja, tidak sampai di hati, tidak bisa diresapi di hati mereka. Ini keadaan mereka. Dan begitu seterusnya, keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang ya cikal bakal kaum apa ini? Cikal bakalnya kaum Khawarij. Cikal bakalnya kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan dari Anas bin Malik di sini, kita dengarkan. Anas bin Malik ini adalah pembantunya Rasul ya. Yang biasa dahulu ketika dia masih kecil, Anas ini masih kecil, biasa menyiapkan apa? Air wudu bagi Nabi. Biasa itu. Ya, biasa Anas bin Malik ya, seorang pemuda Madinah, asli Madinah, ya Anas bin Malik yang masih kecil ketika itu masih remaja, biasa menyiapkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Ya, ini pertama, dipanjangkan umurnya. Yang kedua, dilimpahkan hartanya, melimpah hartanya, dan yang ketiga, banyak keturunannya. Ya, pertama jelas umurnya panjang. Yang kedua, ya, orang termasuk orang yang kaya raya di negeri Madinah di zamannya. Dan yang ketiga, banyak anaknya. Saking banyak anaknya, buat masjid sendiri. Buat masjid sendiri untuk keluarganya khusus. Enggak menampung itu. Ya, kalau yang lainnya kalau dibawa ke Masjid Nabawi agak repot. Ya, ini ya agak jauh dari pusat kota, dia mendirikan masjid khusus untuk keluarganya, untuk dirinya dan anak-anaknya. Ini Anas bin Malik, ya. Apa kata beliau tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Ini kata seorang pembantu, ya. Kalau seorang di rumahnya ada pembantu, mungkin ya, karena pembantu itu kan hampir tiap hari dia melihat majikannya, kan? Ya, hampir tiap hari dia melihat majikannya, terutama majikan perempuannya misalnya. Dia pasti tahu lah bagaimana akhlak majikannya, kan gitu. Pasti dia tahu bagaimana akhlak majikannya, karena setiap hari bermuamalah, setiap hari berjumpa dengan majikannya. Maka inilah kita lihat di sini, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallam ahsanan nasi khuluqa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Jadi apa contohnya? Contoh akhlak beliau yang paling baik kepada Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain Anas mengatakan, tidak pernah Nabi itu sekalipun untuk menyuruhku begini dan begitu, atau membentakku begini dengan bentakan begini dan begitu, tidak pernah sama sekali. Tidak pernah sama sekali. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ya, dia sebagai pembantu, ya, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak pernah Anas ini diperlakukan buruk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, itulah yang terkesan sekali dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an ketika, ya, membantu, setiap hari membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya menyiapkan air wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berikutnya lagi di halaman 345. Begitu pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak para sahabat ini salafus salih, yang pertama, ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Takut dari syirik. Ya. Jadi jelaslah para sahabat Nabi salafus salih, mereka adalah orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah, ikhlas dalam menimba ilmu dan mengamalkannya. Nah, ini penting catatan bagi kita sendiri, bagi, ya, diri saya pribadi dan seluruh jamaah yang ada, untuk selalu ingat, ya, tentang ikhlas dalam semua bentuk ibadah, ikhlas diantaranya dalam thalabul ilmi, dan ikhlas pula dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapati. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta. Ya. Dalam semua hadis dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak mungkin berjumpa antara keimanan dan kedustaan. Jadi orang yang beriman, ya, dia enggak mungkin berdusta. Itu pada dasarnya seperti itu. Enggak mungkin dia berdusta. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Nah, ini penting juga ini. Ya, apapun amanah yang ada pada diri kita, kita tunaikan dengan baik dan tidak boleh dikhianati. Ya, amanah yang Allah berikan kepada diri kita, ya, amanah, ya, yang Allah berikan kepada diri kita seperti panca indera dan lain sebagainya. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita anak, itu juga amanah. Allah berikan harta kepada kita, itu amanah dari Allah. Allah berikan ilmu dan lain sebagainya, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hafal doa untuk musafir? Ada orang ingin safar nih. Ya, safar umroh, haji, atau yang semisalnya, kita mendoakan, kan? Kita mendoakan. Hah? Apa doanya? Ada yang tahu? Doanya adalah astaudi'akumullah fi dinik wa amanatik wa khawatim amalik. Ya. Saya titipkan ya engkau kepada Allah, saya titipkan engkau kepada Allah ya berupa agamamu, amanahmu, dan akhir dari ya umurmu atau perbuatanmu. Itu doanya. Astaudi'akumullah fi dinik wa amanatik wa khawatim amalik. Nah, kemudian orang yang akan safar atau si musafir ini membalas doa, yaitu balasannya adalah astaudi'akumullah allati la tadi'u wa da'i'uhu. Begitu. Aku titipkan juga dirimu kepada Allah yang tidak akan pernah mengecewakan, ya. Itu kira-kira seperti itu. Intinya ya, saling mendoakan. Saling mendoakan. Artinya di sini ada penyebutan amanah di sini. Berkaitan dengan apa? Amanah, ya. Baik, kemudian yang berikutnya lagi. Yang keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya. Menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasul-Nya. Apa hak Allah? Apa itu hak Allah? Yaitu diibadahi ya dengan sebenar-benar ibadah ikhlas hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Itu hak Allah atas para hamba. Dan hak Rasul adalah apa? Ittiba kepadanya, diikuti, dicintai, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Ya. Meninggalkan segala bentuk kemunafikan. Kemudian yang keenam, ya kemunafikan ini bisa yakni apa namanya dari amal-amal perbuatan ya. Contohnya apa? Apa di antara tanda orang munafik secara amali, secara amal perbuatan apa? Idza hadatsa kadzaba. Apabila bicara itu ya dusta, mengandung dusta. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah dia khianat dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat mati dan akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek, yakni su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi selalu kita ingat akhirat. Ingat mati, bukan ingat dunia. Bukan ingat dunia. Nah, ini yang disebut oleh Nabi sebagai apa? Orang beriman yang sangat cerdas, ya. Ketika Nabi ditanya tentang ya, wahai Rasul, siapa orang beriman yang cerdas itu? Siapa orang beriman yang cerdas? Kata Nabi, yang banyak ingat kematian, ingat negeri akhirat. Itu orang beriman yang cerdas. Ya. Orang beriman yang cerdas. Berarti kebalikannya. Kalau banyak ingat dunia bagaimana? Nah, itulah kebalikannya. Ya, itulah kebalikannya ya. Kemudian yang ketujuh, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dan tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sama muslim. Ya, banyak berzikir kepada Allah dan tidak berbicara yang sia-sia. Banyak berzikir dimanapun kita berada, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah ketika sedang berkendara, bawa mobil, bawa motor, ya, berada di kantor dan sebagainya, di rumah dan lain sebagainya, banyak ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian tersenyum kepada sama muslim ya, yakni talqul wajh dalam bahasa Arabnya. Nabi mengatakan dalam hadis yang mulia, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau talqa akhaka biwajhin talq au talik. Janganlah meremehkan ya suatu yang ma'ruf sedikit pun juga, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Dengan wajah yang berseri, kata Nabi. Jangan dihinakan kebaikan itu. Jangan diremehkan kebaikan walaupun seorang berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang berseri, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-8, tawadhu dan tidak sombong. Ya, tawadhu dan tidak sombong. Apa sombong itu? Apa sombong kata Nabi? Definisi sombong apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Ya, tidak mau menerima yang hak dan melecehkan orang, menghinakan orang. Itu sombong namanya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9, banyak bertaubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah baik siang maupun malam, setiap hari. Setiap hari kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Apakah dalam sujud? Misal dalam keadaan sujud ya. Selesai membaca bacaan sujud, misalnya kita berdoa, Allahumma firli. Ya Allah ampunilah diriku. Allahumma fir zambi. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya. Allahumma fir dhunubi. Dan begitu seterusnya boleh. Ya. Atau dalam berbagai macam keadaan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wabil khusus ya dalam zikir pagi dan sore ada yang namanya sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, dibaca siang, pagi dan sore. Ya, pagi dan petang kita baca dalam rangkaian zikir pagi dan sore. Yang ke-10, bersungguh-sungguh dalam bertakwa dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah dan tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Ya, ya enggak boleh. Karena Allah mengatakan apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian ya mentazkiyah diri kalian sendiri, yang mengaku-ngaku orang salih atau paling bertakwa begitu ya. Huwa a'lamu biman ittaqa. Padahal Allah lah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa gitu. Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Jadi sekali lagi tidak boleh mengaku-ngaku di sini ya, serta senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11. Sibuk dengan aib diri sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutupi aib orang lain. Nah, sibuk dengan diri kita. Enggak perlu kita ya menyibukkan diri membicarakan orang si fulan si fulan si fulan, enggak perlu. Ya, sibuk dengan ya orang lain tidak boleh. Ya, jadi kita sibuk dengan diri sendiri, ya, melihat kepada aib diri sendiri, dan inilah yang benar. Ke-12. Lihat ini para sahabat semua ya, ini ada pada diri para sahabat semuanya. Senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, yakni menggunjing sama muslim. Ya, menjaga lisan. Ini penting karena Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dan negeri akhirat, hendaknya dia apa? Berkata baik atau diam. Ya, Imam Syafi'i menjelaskan hadis yang mulia ini ya, yakni hendaknya seorang memperhatikan pembicaraannya. Jika pembicaraannya itu mengandung kebaikan, silakan bicara. Namun jika tidak, maka diam. Maka ya, berdiamlah. Ya, artinya tidak berbicara. Ini kalau di kita berpikir bahwa ucapan kita ini tidak mengandung maslahat, tidak ada kebaikannya, ya pilih diam saja. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-13. Pemalu. Malu ini adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalikulli din khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Sungguhnya setiap agama memiliki akhlak. Setiap agama mempunyai akhlak, dan akhlak Islam adalah malu. Maksudnya malu yang terpuji ya. Malu yang terpuji, karena yang namanya al-haya ada dua. Ada yang mahmud yang terpuji, ada yang madzmum yang tercela. Ya. Yang kita sebut apa? Malu-maluin ataupun yang semisalnya itu. Nah, itu yang tercela tuh. Enggak boleh. Kalau malu yang terpuji sebagaimana contohnya malunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, contoh ya. Saya lupa ini ketika Nabi menikah dengan istri yang mana ini. Kan Rasul menyiapkan walimah ala kadarnya gitu ya. Sederhana lah gitu ya. Datang para sahabat, makan gitu kan. Kemudian para sahabat ini mestinya, karena mereka ketika itu mungkin belum faham barangkali, mestinya enggak lama setelah makan itu mereka minta izin pulang, mestinya begitu. Enggak ngobrol di situ gitu. Enggak lama ngobrol, enggak, ternyata para sahabat ini ngobrol di situ. Di antara sahabat yang hadir ini ngobrol di situ. Nabi malu untuk ngusir mereka kan. Nabi malu untuk ya ini menyuruh mereka pulang kan gitu. Ya. Maka turun ayat yang menjelaskan hal ini, ya, menjelaskan hal ini ya, yang jelas yang menjelaskan tentang malunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau contohnya lagi, ketika misalnya Nabi sedang berada di rumah Aisyah ketika itu, dan kain Nabi itu tersingkap sehingga terlihat paha Rasul. Tersingkap dan terlihat paha Nabi. Lalu Abu Bakar minta izin ingin berjumpa dengan Nabi, dipersilahkan masuk menjumpai Nabi dalam keadaan seperti itu. Terlihat paha Rasul oleh Abu Bakar Siddiq. Nabi gak malu tuh. Ya. Kemudian selesai urusannya, masuk orang kedua, ternyata Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Dan dalam keadaan seperti itu juga. Ya, mungkin karena kedua-duanya adalah mertua Rasul ya. Abu Bakar mertua Nabi, Umar juga mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang orang yang ketiga minta izin ingin berjumpa dengan Nabi, ya. Kemudian diketahui namanya adalah Utsman bin Affan, maka segera Nabi ya menutupi pahanya dengan kainnya itu. Ya, Nabi tutup pahanya dengan kainnya itu agar tidak terlihat oleh Utsman bin Affan. Lalu selesai urusan dengan Utsman, Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, mengapa dengan dua orang pertama engkau kok tidak menutup pahamu, sedangkan dengan orang ketiga engkau cepat-cepat tutup pahamu sebelum dilihat olehnya?" Kan begitu. Apa kata Nabi? Ya. "Sungguh aku malu. Sungguh aku malu dengan seseorang yang malaikat pun malu kepadanya." Bayangkan. "Sungguh aku malu kepada Utsman bin Affan itu." Ya. Kenapa? Karena malaikat, para malaikat pun malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Apa keutamaannya kok? Yani Utsman memiliki sifat seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Yakni Utsman bin Affan sebelum dia masuk agama Islam, dia jaga kehormatan dirinya. Enggak pernah dia berzina. Enggak pernah dia melakukan perbuatan-perbuatan hina lainnya. Dia jaga kehormatan dirinya betul-betul. Apalagi setelah dia masuk agama Islam. Apalagi setelah dia masuk agama Islam. Ya. Mungkin ini barangkali yang menjadi keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Ya, jadi Nabi mengatakan, "Sungguh saya ini malu kepada Utsman yang mana malaikat pun malu kepadanya." Ya, radhiyallahu taala an. Baik. Jadi sekali lagi, malu yang dimaksud di sini malu yang apa namanya? Malu yang terpuji ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan melainkan semata-mata kebaikan. Semata-mata kebaikan. Nah, ini sering kita dapati begini contoh ya. Si A bertanya kepada si B, "Wahai B, sudah makan belum?" Apa jawaban B? Karena dia malu. Apa jawaban B? Jawaban B, "Oh sudah gitu kan." Kata para ulama, ya, yajma'u syarrain, terkumpul padanya dua keburukan. Terkumpul padanya, pada si B ini, dua keburukan. Yang pertama al-kadzib, kedustaan. Yang kedua al-ju', lapar. Terkumpul dua keburukan. Terkumpul dua keburukan pada si B tadi. Yang pertama kedustaan, ya, dia karena malu dia menjawab ya sudah makan, kan dusta ini, ya kan. Yang kedua lapar, betul dia sebenarnya lapar dia, ya kan, begitu kira-kira. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang ke-14. Banyak memaafkan dan sabar kepada orang yang menyakiti, ya, menyakitinya. Ini bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 199 dalilnya. Ya. Wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang banyak memaafkan manusia gitu ya. Kemudian yang ke-15. Banyak bersedekah, lihat para sahabat ini. Dermawan, menolong orang-orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Ya, terlebih di zaman sekarang. Ya, keadaan dalam keadaan susah seperti ini kita harus tahu ini. Ya, siapa saudara kita yang dalam keadaan susah kita bantu? Ya, tetangga yang susah kita bantu, teman yang susah kita bantu, ya, siapa saja? Ya, kita bantu. Kita bantu mereka. Jangan bakhil. Jangan pelit dalam keadaan seperti ini. Kemudian yang berikutnya lagi, mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Mendamaikan perselisihan adalah kebajikan yang terbaik dan puncak kebajikan. Ya, puncak kebajikan. Ya. Kemudian yang ke-17, tidak hasad, ya, tidak dengki atau iri, tidak berburuk sangka sama mukmin. Ya, tidak dengki kecuali pada apa? Pada dua hal kata Nabi. Tidak boleh iri kecuali pada dua hal. Ini yang disebut dengan apa namanya? Al-ghibtah. Yaitu dengki atau iri yang terpuji. Yaitu Nabi menjelaskan la hasada kata Nabi. Tidak boleh hasad illa fitnatain kecuali pada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu ilma. Yaitu dengki atau iri hasad kepada orang yang diberi oleh Allah ilmu agama, yang dengan ilmu agama tersebut orang itu bisa, ya, memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan, ya, ini jawaban-jawaban yang benar atas pertanyaan, kan begitu, tentang agama dan seterusnya. Nah, ini kita boleh iri, kita boleh dengki atau iri ingin seperti si fulan yang memiliki ilmu agama, ingin seperti si ulama A, B, C, D dan begitu seterusnya. Dan yang kedua, wa rajulun atahullahu mala, iri kepada seorang yang diberi harta oleh Allah, yang dengan harta tersebut dia bisa, ya, berbuat kebaikan apa saja. Bisa bersedekah, berinfak, berkurban, berhaji, membangun madrasah, membangun masjid dan lain sebagainya. Kita iri, ingin seperti orang itu. Ini boleh. Ini yang dibenarkan. Ini iri yang terpuji oleh menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak berburuk sangka sesama orang yang beriman. Ya, tidak su'udzon. Jadi hukum asalnya terhadap orang yang beriman, apalagi orang yang umumnya adalah berbuat kebaikan, ya, yakni hukum asalnya kita kedepankan apa? Kita kedepankan husnudzon, berbaik sangka kepadanya. Berbaik sangka kepadanya terlebih dahulu. Kemudian 18, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya. Ya, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya, dan juga tentunya, ya, akhlak-akhlak lainnya yang baik dalam agama ini semuanya telah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ada pada salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian ini sebenarnya masih panjang berkaitan dengan akhlak ini. Dan pada halaman berikutnya memang berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini juga panjang pembahasannya. Kita cukupkan sampai di sini. Jadi tolong ditandai di halaman 346 berkaitan dengan akhlak. Dan silakan kepada para jamaah jika ada yang ingin bertanya berkaitan dengan materi kita di pagi hari ini, dipersilakan. Bagaimana dengan ustadz, pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan ustadz-ustadz yang dahulu bergabung dengan laskar jihad? Apakah bisa diambil ilmunya? Pertama, yang jelas kalau saya pribadi tidak banyak berhubungan dengan mereka. Ya, saya pribadi tidak banyak berhubungan dengan mereka. Yang banyak berhubungan dengan mereka, ya ustadz-ustadz yang lebih dahulu berdakwah di negeri ini sudah pasti. Seperti ya pengarang kitab ini Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Jawaz hafizahullah taala, beliau banyak berhubungan dengan mereka, ya, dengan mereka. Kemudian kalau yakni boleh saya mengambil ucapan beliau, ya, hafizahullah taala. Ya, beliau pernah mengatakan berkaitan dengan laskar jihad ini, jangan percaya untuk selama-lamanya. Jangan percaya dengan mereka untuk selama-lamanya. Kalau ingin dalam, tanyakan beliau. Tanyakan beliau saja. Kenapa kok Ustaz mengatakan jangan percaya dengan laskar jihad untuk selama-lamanya? Karena beliau lebih tahu. Lebih tahu siapa mereka itu. Itu pada dasarnya begitu. Ini kalau boleh saya mengambil ucapan beliau itu, wallahu ta'ala alam. Ustaz, bagaimana derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi tentang di mana Allah sebelum menciptakan makhluk, ya, sebelum menciptakan alam semesta begitu ya. Dia berada di atas awan, di atas apa ini? Di atas dan di bawahnya tidak ada udara, dia menciptakan arus di atas air. Wallahu ta'ala alam, kita akan lihat lagi nanti berkaitan dengan riwayat ini, bagaimana penjelasan dari para ahli ilmu, ya, bagaimana penjelasan dari para ahli ilmu. Yang jelas memang masalah ini sedang viral, ya, diangkat oleh ahli bid'ah atau sebagian dari ahli bid'ah di negeri ini untuk mengelabui kaum muslimin atau menyesatkan ke umat Islam, yang mana mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak di atas, ya, Allah berada di mana-mana atau bisa berada di mana-mana dan seterusnya, ya. Artinya bahwa jelas penyimpangan mereka, karena sebelum mereka berbicara tentang Allah atau sifatnya Allah Subhanahu wa taala, mereka membawakan, ya, alam gaib. Ya, kalau kita bicara tentang Rabbul Alamin kan alam gaib itu. Ya, membawakan alam gaib itu kepada alam nyata, alam manusia ini. Jadi digambarkan seperti itu dulu. Digambarkan seperti itu terlebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini penyimpangan, ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya, istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsnya, ya, yakni sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak dapat diserupakan dengan makhluknya, tidak bisa diserupakan dengan siapapun juga dari makhluknya, ya. Ah, begitulah berkaitan dengan sifat, ya, istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bersemayamnya Allah di atas ars, ya. Dan lebih jelas bagi kita adalah hadis jar, ya, budak wanita yang ditanya oleh Nabi SAW, Aina Allah? Nabi langsung bertanya kepada budak wanita itu, di mana Allah berada? Jawaban itu adalah, sambil mengacungkan jarinya ke langit, Fissama, di langit, kata dia. Pertanyaan yang kedua dari Nabi, Man ana? Siapa aku ini? Jawaban darinya adalah, Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Maka Nabi bersabda kepada majikan budak ini, i'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah dia, merdekakanlah ia, karena ia adalah orang beriman. Orang beriman. Jadi keimanannya, di antara keimanannya kepada Allah, dia meyakini, dia mengimani bahwa Allah di langit. Dan di antara keimanannya kepada Nabi, ya, dia menyatakan meyakini bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah orang beriman, kata Nabi. Dia adalah orang yang beriman. Artinya apa? Jawaban budak perempuan ini dibenarkan, disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan nih. Ya. Orang yang tidak pernah belajar di dunia, ya, kampus dan seterusnya ini, ya, tidak punya titel dan sebagainya, dia tahu itu. Dia tahu, ya, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit, dan ini jawaban yang benar sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang telah berdoa, terus-menerus berdoa dan sudah maksimal dalam doanya, namun belum terkabul. Ya. Yang pertama jelas, yakni berdoa dan berdoa itu terus-menerus. Lihat Nabi Zakaria, ya, lihat Nabi Zakaria, ketika beliau terus berdoa dalam keadaan sudah tua sekalipun, ya, belum juga dikaruniai keturunan, tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak merasa putus asa. Tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala yakni jawab doa Nabi Zakaria tersebut dengan apa? Dengan, ya, yakni keturunan yang Allah berikan, ya, kepada Nabi Zakaria, lahirlah seorang anak, itu Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya, ya. Jika seorang akhlaknya baik namun tauhidnya kurang, apakah pasti masuk surga? Ya, yang seperti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya, seorang berusaha, kita berusaha untuk terus mempelajari tauhid dengan baik dan benar, kemudian berakhlak, ya, dengan akhlak yang baik dan benar, semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah perintah berbuat baik kepada sesama muslim sama dengan berbuat baik, ya, kepada non muslim? Tentu tidak sama, ya. Artinya secara umum jelas kita berbuat baik kepada siapa saja, baik dia muslim atau non muslim, kita berbuat baik kepadanya, ya. Kemudian berbuat baik kepada non muslim, ya, tentu tidak sama dengan berbuat baik kepada muslim, kan begitu. Artinya sikap wala, sikap loyal kita itu kan tertuju kepada muslim saja, kan, itu pada dasarnya, ya. Jadi untuk menjaga hubungan sesama manusia, hablum minan nas, kita diperintah oleh agama ini berbuat baik kepada non muslim, apalagi kepada muslim, lebih-lebih lagi, kan begitu, lebih-lebih lagi berbuat baiknya, ya. Bahkan kalau berkaitan dengan masalah tetangga saja, ya, Nabi sudah menjelaskan hak tetangga ada tiga. Hak tetangga ada tiga, ya. Yang pertama, tetangga yang memiliki tiga hak sekaligus. Ada yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak saja. Dan yang ketiga, tetangga yang memiliki satu hak saja. Siapa tetangga yang memiliki tiga hak? Siapa? Pertama, dia muslim, sudah pasti. Yang kedua, dia adalah family kita, ya kan? Termasuk dari keluarga kita, maka haknya tiga. Hak dia pertama sebagai tetangga, hak dia sebagai muslim, dan hak dia sebagai family, kan begitu. Tiga hak baginya. Kemudian yang kedua, tetangga yang memiliki dua hak saja, yaitu tetangga yang muslim saja, gak ada hubungan family dengan kita, maka baginya dua hak. Hak dia sebagai tetangga dan hak dia sebagai muslim, ya. Dan yang ketiga, tetangga yang hanya memiliki satu hak saja, yaitu tetangga yang non muslim. Tetangga yang non muslim, maka hak dia sebagai tetangga saja, tetangga saja. Jadi kalau kita jumpa dengan tetangga non muslim, ya jangan kita sampaikan salam kepadanya, karena tidak ada hak baginya untuk menerima salam kita, kan gitu. Ya, karena Nabi mengatakan apa? La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam, kata Nabi. Jangan memberikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, kata Nabi. Jangan memberikan salam. Tapi kalau mereka beri salam, tetangga memberi salam kepada kita, gimana? Tetangga itu non muslim udah pasti, tapi dia beri salam kepada kita. Assalamualaikum, kata dia. Apa jawaban kita? Cukup diam aja. Cukup diam aja atau gimana? Cukup jawab waalaikum titik. Waalaikum. Sudah. Enggak usah diterusin. Enggak usah dilanjutkan tuh. Cukup waalaikum saja. Waalaikum gitu. Bagaimana cara mendidik akhlak yang baik supaya jujur dalam berbicara kepada anak-anak? Ya, supaya jujur dalam berbicara kepada anak-anak. Iya, memang ini ya terus diusahakan agar yakni kita berlaku jujur lisan ini kepada anak-anak, yakni dengan mengingat ya bahwa al-kadzib lawan dari jujur, dusta, ya. Merupakan dosa besar, dan yang kedua jelas hukumannya besar pula di negeri akhirat, dan ini bagian dari yakni bisa kita katakan masuk dalam hadis al-muflis, orang yang bangkrut, begitu. Al-muflis, ingat ya dengan hadis al-muflis, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna ma al-muflis, tidakkah kalian mengetahui siapa itu orang yang bangkrut? Apa jawaban para sahabat yang belum memahami yang diingin oleh Rasulullah SAW? Jawaban para sahabat adalah al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang bangkrut itu, wahai Rasul, di antara kami adalah yang tidak punya barang, tidak punya uang. Itu orang bangkrut, wahai Nabi. Bukan itu, kata Nabi. Bukan itu yang saya maksud. Al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut secara hakiki dari umatku adalah mayyati bisalatin wasiyamin wazakatin. Orang yang nanti di negeri akhirat banyak membawa pahala-pahala. Pahala salat, pahala siam, pahala zakat, dan pahala-pahala yang lain dia bawa. Namun sayang, kata Nabi, selama hidup di dunia qad syatama hadza wa qad daraba hadza wa safaka dama hadza. Ya, selama hidup di dunia dia telah menyakiti si A, memukul si B, menumpahkan darah si C, dan seterusnya. Nah, mungkin di dalamnya adalah ya berdusta. Ya, tidak menutup kemungkinan seperti itu. Ya, berdusta dan lain sebagainya dari dosa-dosa besar lainnya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala mengadili? Yakni caranya adalah pahala-pahala yang dibawa oleh si fulan tadi akan dilimpahkan, diberikan kepada si A, si B, si C yang dizolimi. Fa in faniyat, jika pahala tersebut sudah habis, namun perkaranya masih ada lagi orang-orang lain yang belum terselesaikan masalahnya ini, perkaranya ini, maka karena pahala sudah habis, maka sekarang kebalikannya, dosa-dosa mereka akan dilimpahkan kepada si fulan, kata Nabi. Ya, thumma turiha finnar, lalu dicampakkan ia ke dalam neraka, waliyadzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi bisa masuk ke dalam hadis al-muflis itu. Ini ingat berkaitan dengan masalah seperti ini. Jadi kalau kita ingat dengan jawaban tadi, ya mudah-mudahan ya lisan kita akan semakin baik, ya, walaupun kepada anak-anak. Apakah karakter bawaan dari seorang dapat dirubah? Bisa. Tadi Anda katakan ada akhlak yang dapat dipelajari, dipelajari, diusahakan gitu ya, dilatih gitu. Karena saya memiliki teman temperamenan, ya, pemarah, susah dirubah. Wah, kata siapa ini? Ya, ini tentunya juga dengan cara kita menasehatinya, kita mendoakan mendoakan teman ini agar ya Allah subhanahu wa ta'ala beri hidayah taufik kepada hatinya, sehingga dia bisa melembut hatinya, sehingga bisa merubah yakni perilakunya dan seterusnya. Dan ya dengan doa ini mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada ya teman tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan prinsip yang kesembilan dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ya, semoga kita semua diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhlak yang mulia, dihiasi akhlak yang mulia, sehingga kita semua dapat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.